cuma duduk menikmati tapi lisannya tidak ikut bersolawat. Nah, mulai sekarang sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya semua hajat apapun kita niatkan, insyaallah berkat salat hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kira-kira kepengin enggak punya rumah yang gedenya seperti ini? Pengin. Pegang rumahnya sambil baca selawat untuk Nabi. Insyaallah nanti berkat selawat dapat rumah yang seperti ini. Pengin punya mobil yang bagus enggak? Alhamdulillah insyaallah sekitar sini banyak mobil bagus kok. Jadi pegang mobilnya, jangan yang punya mobil. Pegang mobilnya, kemudian baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen motornya? Ya, pegang motornya sambil baca salawat. Yang baca salawatnya ikhlas insyaallah dapat motornya nanti. Semua hajat apapun insyaallah berkat salat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya istri cantik? Saya nanya, kepengen gak? Pengen. Ya cukup berdoa dan bersolawat. Jangan pegang-pegang anaknya orang. Haram hukumnya. Pokoknya dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 menit. Jadi saya mohon pamit. Selanjutnya kita kembalikan ke guru kita Habib Novel bin Muhammad Idrus. Makasih, Bib. Sebetulnya saya tahu kemarin itu saya katakan beliau enggak datang ke sini pindah ke lain hati. Soalnya kemarin itu beliau makan-makan sendiri. Akekoh ngekahi anaknya saya enggak diundang. Maksud bukan akekoh apa 7 bulan itu mitoni. Ya, mitoni calon anaknya saya enggak diundang. Jadi nanti habis ini mau saya tagih. Kodok mitoni, ya kan ya? Ya, kodok mitoni. Soalnya kalau saya belum undang rasanya kurang afdol itu ya, Bib ya. Jangan khawatir, Bib. Kita mau mitono gimana rencana ini, Bib? Doakan ya, Bu ya, Bib Muhammad nih istrinya lagi hamil 7 bulan lewat. Semoga sehat walafiat seluruhnya, bayinya, orang tuanya, dan nanti lahirnya juga bayinya sehat, orang tuanya sehat, selamat, jadi anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirah. Amin. Ya, ini ada titipan doa dari saudara-saudara kita. Saya bacakan biar kita dapat barokah ya, mendoakan saudara kita. Afika Minafi Maharani, semoga karir tambah sukses, diberi jodoh yang soleh dunia akhirat. Amin. Afiki Minoti Mahasakti, semoga kuliahnya cepat lulus, nilai semester bagus. Amin. Rini Ampriani, semoga kuliah cepat lulus, nilai semester bagus. Amin. Maya Oktasari, semoga cepat dikasih momongan. Amin. Ibu Siti Fadilatul Khairat, ibundanya Mas Trek, semoga sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Amin. Bapak Sumarno, semoga sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Kemudian untuk Ananda Ahmad Soleh Ar-Rosyad bin Ali Godri dan Ananda Arini Nafisyah binti Ali Godri, semoga yang lagi belajar di Ponpes Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor, semoga keduanya diberi kemudahan dalam menimba ilmu di sana, diberi kekuatan lahir batin dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian yang pengen jual kos-kosan ya, semoga kos-kosannya cepat laku berkah. Amin. Kemudian Ibu Sutarni Mojorejo yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan sehat lebih dari sedia kala. Amin. Kemudian untuk Ibu Sri Widati binti Sunarno yang sedang stroke, semoga diberi kesehatan dan dapat berkumpul dalam kebahagiaan bersama keluarganya kembali. Amin. Kemudian untuk Ananda Alek Ketut Permadi di Batam, Andika Fairawati di Solo, Didik Krido Sudiro di Batam, semoga diberi keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat. Kemudian untuk Ananda Hadianti Rukmana dan Ananda Langgeng Dwi Prasetyo, semoga selamat dan sukses dunia akhirat. Kemudian untuk Ananda Andi Ahmad, semoga mudah mendapatkan pekerjaan dan lulus dengan nilai yang baik.